بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mengatakan Babu ma ja'a fil kuhani wa nahwihim. Bab apa yang datang tentang para dukun dan yang semisal dengan mereka. Rawa muslimun fi sahihihi An ba'di أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام مسلم meriwayatkan di dalam sahihnya dari sebagian istri-istri Nabi صلى الله عليه وسلم dari Nabi عليه الصلاة والسلام beliau bersabda Man ata'arrafan fasa'alahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa mendatangi para dukun lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu kemudian membenarkannya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ikhwani fillah hafidhani wa hafidhakumullah. Lafaz yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala tanpa kalimat fasaddaqahu. Tanpa kalimat fasaddaqahu. Jadi lafaz yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa mendatangi para dukun lalu bertanya kepadanya atau barang siapa mendatangi seorang dukun lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tanpa kalimat fasaddaqahu. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan Al-Kuhanu jam'u kahinin. Al-Kuhan jama' dari kahin. Wahuwa alladhi yukhbiru anil mughayyabati fil mustaqbal i'timadan ala isti'anati bisyayatini. Al-Kuhan jama' dari kahin. Yaitu orang yang mengkhabarkan tentang perkara ghaib di masa yang akan datang. Dengan bersandar pada meminta pertolongan kepada para syaitan. Munasabatul babi li kitab tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Lamma kana al-kuhan wa nahwuhum yad'una 'ilma al-ghaib alladhi qad ikhtassa bihi Allah ta'ala. وذلك دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب أراد المصنف أن يبين في هذا الباب ما جاء في حقهم وحق من صدقهم من الوعيد تتكلم para dukun dan yang semisal dengan mereka mengklaim mengetahui ilmu al-ghaib Ya Allah Azza wa Jal mengkhususkan dirinya dengannya. Dan itu merupakan klaim bersekutu dengan Allah Ta'ala di dalam mengetahui ilmu ghaib. Maka musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ingin menjelaskan di dalam bab ini apa yang datang tentang hak mereka, tentang para dukun, dan tentang orang-orang yang membenarkan mereka berupa ancaman. Ma ja'a fil kuhani, apa yang datang tentang para dukun, ay minat taghlidhi wal wa'idi, yaitu berupa sikap keras dan ancaman. Wa nahwihim, dan yang semisal dengan mereka, kal arrafina wal munajjimina wal rammalina, seperti al arrafin, akan datang di pelajaran-pelajaran yang setelahnya, perbedaan antara arraf dengan kahin. Para ahli nujum dan para tukang ramal. Mereka adalah orang-orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, hiya Hafsatu. Yang dimaksud adalah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Lam tuqbal lahu salatun ay la thawaba lahu fiha. Tidak diterima salatnya, yaitu dia tidak mendapatkan ganjaran pahala dalam salatnya. Kalau dia salat sesuai dengan ketentuan syariat, salatnya sah, tapi dia tidak mendapatkan ganjaran pahala dari salatnya. Ini kalau seseorang mendatangi dukun dan bertanya kepadanya sesuatu. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global hadis ini, yubayyin sallallahu alaihi wasallam al-wa'id al-mutarattiba 'ala al-dhahabi ila al-kuhan wa nahwihim لسؤالهم عن المغيبات التي لا يعلمها إلا الله. رسول عليه الصلاة والسلام menjelaskan ancaman yang muncul atas pergi ke para dukun dan yang semisal dengan mereka untuk bertanya kepada mereka tentang perkara-perkara ghaib yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla semata. Wa anna jazaa'a man fa'ala dhalika hirmanuhu min thawabi salatihi limuddati 40 yawman, dan bahwasanya balasan bagi orang yang melakukannya adalah ia terhalang dari ganjaran pahala salatnya selama 40 hari. Litalabbusihi bil ma'siyati, karena ia melakukan kemaksiatan. Wa fi hadha wa'idun shadidun wa nahyun akidun an hadha al-fi'li. Dan di dalam hadis ini terdapat ancaman yang keras dan larangan yang kuat dari perbuatan ini. Mimma yadullu 'ala annahu min a'zamil muharramati. Ini di antara yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut termasuk keharaman yang paling besar. Wa idza kana hadza jazaa'u man atal kahina fa kaifa bi jazaa'il kahini nafsihi. Dan apabila ini, wa idza kana hadza jazaa'a, dan apabila ini merupakan balasan bagi orang yang mendatangi dukun, lalu bagaimana dengan balasan bagi dukun itu sendiri? Na'udzubillahi min dzalika wa nas'aluhul 'afiyata. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla darinya dan kita memohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, anna fihi an-nahyi 'an ityanil kuhani wa nahwihim. Bahwasanya di dalamnya terdapat larangan dari mendatangi para dukun dan yang semisal dengan mereka. Wa an tasdiqihim, dan dari membenarkan mereka. Limunafatihi litauhidi, karena itu bertentangan dengan tauhid. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini al-ula yang pertama. Al-man'u min al-dhahabi ila al-kuhani wa su'alihim 'anil mughayyabati wa tasdiqihim fi dhalika wa annahu kufrun. Larangan dari pergi kepada para dukun dan bertanya kepada mereka tentang perkara-perkara ghaib serta membenarkan mereka padanya dan bahwasanya itu merupakan kekafiran. Athaniyatu, yang kedua, tahrimul kahanati, diharamkannya perdukunan. Wa annaha min akbaril kabairi, dan bahwasanya perdukunan termasuk dosa yang paling besar. Faidatun faidah, man dhaba ilal kuhani wa lam yusaddiqhum lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa pergi kepada para dukun dan tidak membenarkan mereka, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kama ja'a fi dzalikal haditsul akharu, sebagaimana datang tentangnya hadis yang lain. Bahkan yang di dalam Sahih Muslim itulah dalil yang menunjukkannya. Karena di dalam Sahih Muslim, di dalam riwayat yang dikeluarkan Sahih Imam Muslim rahimahullah tanpa kalimat fasaddaqahum, fasaddaqahu. Wa amma man saddaqahum faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun barang siapa membenarkan mereka para dukun, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mendatangi seorang dukun lalu membenarkannya, pada apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini ya ikhwan, dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Sunan Abi Dawud dengan nomor hadis 3904. Walil arba'ati wal hakimi wa qala sahihun ala syartihima 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam yang empat meriwayatkan Yang dimaksud dengan al-arba'ah di sini imam yang empat Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Demikian pula Al-Hakim rahimahumullahu taala dan Al-Hakim rahimahullah mengatakan sahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi arraf atau kahin, semakna dukun, lalu membenarkannya pada apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ya ikhwan dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Irwa'ul Ghalil fi takhriji ahadithi manaris sabil jilid yang ke-7 halaman 69. Wali Abi Ya'la bi sanadin jayyidin 'an ibni Mas'udin mithluhu mauqufan. Dan Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanad yang jayyid, yang bagus dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu semisal hadis tersebut. Semisal hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu sebelumnya, hadis sebelumnya. Secara mauquf yaitu dari ucapan beliau. Dan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini dihukumi dengan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib dengan nomor hadis atau athar 3048. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan bahwa athar ini lahu hukmur rafa'i, dihukumi marfu'. Dihukumi marfu'. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ay al-kitabi wa sunnati. Dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu al-kitab dan sunnah. المعنى الإجمالي للحديث بروايتيه معنى سرى global حديث tersebut dengan dua riwayatnya. الوعيد الشديد على إتيان الكهان والعرافين لسؤالهم عن المغيبات وتصديقهم في ذلك. Ancaman yang keras terhadap mendatangi para dukun, kuhan, arrafin, semakna para dukun, untuk bertanya kepada mereka tentang perkara ghaib dan membenarkan mereka tentangnya. Lianna ilmal ghaibi qad ikhtassallahu ta'ala bihi. Karena sesungguhnya ilmu ghaib, sungguh Allah Azza wa Jalla telah mengkhususkan diri dengannya. فَمَنْ أَتَاهُمْ وَصَدَّقَهُمْ فَقَدْ كَفَرَ بِالْوَحْيِ الْمُنَزَّلِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Maka barang siapa mendatangi mereka dan membenarkan mereka, maka sungguh dia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مُنَاسَبَةُ الْحَدِيثِ لِلْبَابِ. Kesesuaian hadis ini dengan bab, أن فيه النهي عن إتيان الكهان والعرافين وبيان الوعيد في ذلك. Bahwasanya di dalamnya terdapat larangan dari mendatangi para kuhan dan arrafin, para dukun, dan penjelasan ancaman terhadapnya. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, al-ula yang pertama, tahrimu al-zahabi ilal kuhani wal-arrafina wassu'alihim wa wujubul ibti'adi anhum, diharamkannya pergi kepada para dukun dan bertanya kepada mereka, serta wajibnya menjauhi mereka. Li'anna dhalika kufrun idha saddaqahum. Karena sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kekafiran apabila membenarkan mereka. Wa muharramun idha lam yusaddiqhum, dan haram apabila tidak membenarkan mereka. Asaniyatu yang kedua, wujubu takdzibil kuhani wal munajjimina. Wajibnya mendustakan para dukun dan para ahli nujum. Orang-orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib dengan melihat keadaan bintang-bintang. Ini ahli nujum. Atsalitsatu yang ketiga, man atahum wa saddaqahum faqad kafara bil wahyil munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi mereka para dukun dan membenarkan mereka, maka sungguh ia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak membenarkan mereka, tidak diterima salatnya 40 hari. Sebagaimana hadis sebelumnya. Arabiatu yang keempat, annal kahanata syirkun, bahwasanya perdukunan merupakan kesyirikan. Li'annaha tatadammanu da'wa musyarakati Allah Ta'ala fi ilmil ghaibi. Karena sesungguhnya perdukunan mengandung klaim bersekutu dengan Allah di dalam mengetahui perkara ghaib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.